jangan ilha. Tapi kepada Allah disunnahkan. Hatta syis'ah idan qata. Walaupun tali sendalmu putus, kamu minta kepada Allah Ta'ala. Sambil kamu berupaya untuk menyambungnya kembali, sambil kata, ya Rabbi, aku meminta kepadamu ila akhir. Enam. Qala. Lanjutkan. Anta ikra. Da'awat. Ya akhi, da'wah hada mufrad. Kalau jamak difathahkan ainnya. Da'awat. Naam. Anha. Wal maqsudu minhu muttahid. Bahwa wal min hararatid dunub, jayid. Jayid. Berporos pada penghapusan dosa dan menjauhkan daripadanya. Terus makna-maknanya adalahnya nanti setelah tiga perkara disebut. Nah, berdekatan. Dan makna-makna air, es, dan embun itu berdekatan. Semuanya air. Yang ini air dingin, yang ini air beku, yang ini air. Nah, mutaqaribah, berdekatan. Baik. Wal maqsudu minhu muttahid. Dan tujuannya adalah satu. Ya. Dan dia membersihkan dari. Yaitu. Terjemah yang bagus. Engkau menerjemahkan di jumlah yang berbeda. Walaupun lafadznya sama. Dengan makna yang berbeda. Sesuai dengan keadaannya. Wahuwa dan dia. Tetapi kalau di sini. Lebih tepat. Yaitu. Jangan dan dia. Yaitu pembersihan. Wahuwal inqa' min hararatid dunub. Yaitu pembersihan dari panasnya dosa. Sehingga dibersihkannya dengan air yang dingin. Supaya panasnya juga turun. Itu sudah paling gede kipasnya. Al-mirwahah. Bisa digedein lagi? Hada asyadduha. Ekfi. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Tarjamtum faidatan? Hah? Jayid. Ikra. Istiftahat. Naam. Sahabat Ali Nabi SAW istiftahat. Jayid. Ya, telah sabit, telah datang dengan sahih dari Nabi SAW istiftah-istiftah yang banyak untuk salat. Taib. Minha. Jayid. Jayid. Yakfi, yakfi. Ma'adam, ikhra. Jayid. Kuluha jaizatun. Arjim? Cait, semuanya boleh. Karena semuanya. Nah. Pengesaannya. Hey, untuk mengajarkannya pada manusia. Ba'dahu dan bagi. وإحياء جميع السنة فيها. نعم. جيد. ينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها. Semestinya orang yang salat tidak mengkhususkan satu saja dari tiga perkara tadi. Ada yang cetakannya minhuma ya. Mungkin maksudnya minha. Cetakan saya minhuma. Padahal ini ada tiga. Tayyib, yanbaghi lil musalli an la yaqtasir daiman ala wahidin minha. Mestinya seorang yang salat jangan khusus mengerjakan satu saja selama-lamanya. Bal yaquluha kullaha. Bahkan semestinya dia baca semuanya berganti-ganti. Bukan semuanya dalam satu kali siftah. Baca tiga, bukan. Tetapi yaquluha kullaha fis salawat. Membaca tiga-tiganya dalam semua salat. Yang ini kadang-kadang, yang itu kadang-kadang, yang ini kadang-kadang. Liyasulalahu kamalal iqtida. Agar didapat kesempurnaan dalam mengikut. Rasulullah SAW kadang ini, kadang itu. Maka kita pun kadang ini, kadang itu. Wa ihya'u jami'i sunnah biha. Dan juga mendapatkan ihya, penghidupan terhadap sunnah. Atau penghidupan terhadap seluruh sunnah fiha. Wa yaj'alil qisar li salatil jamaah. Jadikan yang pendek untuk salat jamaah. Sedangkan yang panjang untuk salatul lail. Misalnya, ini contoh saja. Bukan satu keharusan, tapi contoh saja. Artinya, kalau dia berjamaah sebagai imam, tentunya pilihkan yang pendek saja. Khawatir, di belakang kita, ada orang tua, ada dul hajah, ada al-marid, ila akhirnya. Adapun salat malam misalnya, atau salat sendiri, silahkan. Falyaqra ma sya'a. Athaniya, yaqra. Man yaqra? Ba'dahu. Ma'anna al-maqsuda. Baik. Faedah kedua. Tarjim. Hari yang panas. Sakin. Panas. Adala. Anda iftaruk. Al-wajib. Dasar al-wajib. Iqra. Iqra wastir. Enggak usah susah. Tarjamta fi kutubik fi kitabik. Allah yastik. Tuwassih al-kitab. Iqra iqra. Ma'anna sering diterjemahkan padahal. Ma'annahu kada, ma'annahu kada, padahal begini, padahal begitu. Sudah diketahui bahwa air yang panas lebih tinggi dalam menghilangkan kotoran atau lebih manjur untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa doa-doa yang ma'thur. Tetapi mengapa beliau meninggalkan kalimat air yang panas justru kepada es dan barad, embun, atau bongkahan-bongkahan es yang jatuh dari langit ketika hujan. Itu juga barad. Pernah mengalami hujan es? Bukan hujan salju. Hujan salju gak ada di Indonesia. Tapi hujan es sering terjadi atau kadang terjadi. Kecil-kecil, suaranya keras sekali kalau mengenai sesuatu. Itu disebut barat juga. Nah, mengapa adalah an ma'is sakhin ila ma'il barid? Mengapa beliau meninggalkan air yang panas ke air yang dingin? Padahal yang panas lebih membersihkan. Ma'annal maksud, padahal maksud dari doa tadi adalah membersihkan. Wa tanzif, inqa, menjernihkan. Tandib membersihkan. Wal jawabu iqra anta. Talammusat. A'id, ulangi. Telah terjadi para ulama talammusat. Apa? Talammusat itu mencari-cari. Ya, talammas itu menebak-nebak. Mungkin ini, itu talammusat. Kathira. Untuk mencari. Ya, untuk mencari kecocokan. Mengapa? Untuk membersihkan tidak sebut air yang panas tapi air yang dingin. Baik, terus. Yang paling bagusnya. Baik, yang maknanya. Artinya dinukil di sini secara makna. Bukan secara lafzan, tapi secara makna. Teruskan. Muzilah. Liutufi'a hadihil. Antum taqraun liutufi'u nurallah biafwahihim. Yutufi'u. Tutufi'u. Jaid. Talahub. Baik. Maka tepatlah. Baca punya antum. Baca PR-mu selesai. Nanti benar salahnya nomor 2. Kenapa bingung? Hah? Kenapa belum siap? Nggak ngerjakan PR? Taib, ini bukan ahkam ya. Fawaid. Taib, masya Allah, antum ahlul kalam. punya filsafat. Dilarang kencing di sini. Dia kencing di bawahnya. Loh, kenapa kencing di bawahnya? Tulisannya dilarang kencing di sini, ya di kertas itu. Ini kan sih di bawahnya. Itu ahlul kalam namanya. Nah. Allah yahdik. Labas. Nah, sahabat, ini sesuai. Ketika dosa-dosa itu memiliki panas, maka sesuailah untuk dijadikan penghapusnya madah, materi penghapusnya yang dingin. Litutfi hadhihi, agar memadamkan panasnya dan memadamkan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, al-hadis al-thamanun. Hadis al-thamanun. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Perhatikan atafnya. Apa yang diatafkan? Wal qira'ah, dengan wawul ataf. Al qira'ah ma'tufun ala madha? Ala takbir wa ala al qira'ah, ala takbir wa ala salah, akan berbeda maknanya. Kalau ma'tufun ala takbir, maka bitakbiri wal qira'ati, bahwa salat itu dibuka dengan takbir dan qira'ah gitu. Tetapi kalau yastaftihu salat bitakbir wal qira'ah, ma'tufnya ala salah, berarti membuka salat dengan takbir dan membuka qira'ah dengan alhamdulillah. Ayuhuma sahih? Al-thani. Al-sahih, al-thani. Bahwa Rasulullah SAW membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillah. Di sinilah sebagian ulama berdalil bahwa tidak membaca atau tidak terdengar bacaan bismillah. Karena langsung alhamdulillah. Membuka bacaannya langsung dengan alhamdulillah. Tidak membaca bismillah dengan jahran. Apalagi yang lainnya. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik, dan ketika ruku' tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menurunkannya, tetapi seimbang antara keduanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud, dan ketika bangkit dari ruku' tidak sujud hingga dia tegak berdiri. Ada yang berdirinya belum tegak, langsung sujud. Fahada ghairu mutma'innah, atau laysa lahu tuma'ninah. Wa tuma'ninah wajibun. Saya ati hadis insyaAllah. Idhan, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Tidak sujud sampai tegak berdiri. Wa kana idha rafa'a ra'sahu minas sajdati, dan bahwasanya beliau ketika mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, tidak sujud kembali, hatta yastawiya qa'idan. Terbayang? Karena Saya tidak bisa berdiri untuk mencontohkan. Baik. Begitu sujud, duduk, sujud lagi kan? Maka ketika duduk tadi, harus sudah tegak duduk. Yastawi qa'idan. Kalau baru sedikit, ngangkatnya kemudian sujud lagi, tidak sah. Jangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Sampai sempurna duduk. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah. Dan beliau membaca di setiap dua rakaat at-tahiyyah. At-tahiyyatullah ila akhirnya. Wa kana yafrushu rijlahu al-yusra. Dan beliau menghamparkan kaki yang kiri. Dari kata firas. Apa firas? Hamparan. Kenapa disebut firas dengan kalimat yafrush? Karena dia menjadi alas duduk. Menjadi alas duduk. Maka seakan-akan dia sebagai hamparan. Yafrushu rijlahu al-yusra. وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. Dan dia tegakkan kaki yang kanannya. Mahada. Ah. Ada رِجْلَهُ الْيُسْرَى الْفِرَاشْ وَهَذَا أَلْيَتُكُمْ وهنا اليمنى. Nah, طيب. هذا فراش للجلوس وهذا ينصب tegak berdiri yang kanan. Wahai kata. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. سيأتي إن شاء الله البيان. Dilarang bentuk duduk dengan uqbatus syaitan. Wayanha dilarang pula atau beliau melarang pula an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi, dan tidak boleh juga seseorang yaftarish, masih dari kata furash atau firash, menghamparkan kedua kakinya seperti sabu' binatang buas. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim, dan beliau mengakhiri salatnya dengan salam. Memulainya dengan takbir, istataha bit takbir, wa yakhtimu shalah bit taslim. Jangan menghamparkannya seperti kasabu' seperti binatang buas. Dua-duanya dihamparkan. Al-ma'na al-ijmali. Amma al-alfad mafhuma, sah? Illa ma sayati bayanuhu an uqbati syaitan wa iftirash as-syabu' iftirash as-sab'. Al-ma'na al-ijmali. Tasifu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bihadzal haditsil jalil salatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan atau menyebutkan sifat salat. Tasif Aisyah mensifati dengan hadis ini yang mulia ini salat nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu kana yaftatihu as-salata bit takbiri al-ihram. Bahwa beliau mengawali salatnya dengan takbiratul ihram. Fayaqulu Allahu Akbar. Fahada pembukaan salat. Dan itu disebut dengan takbiratul ihram. Liannahu yuharrim kulla syai'i. Kulla syai'in ma ahallahu fi kharijis salah. Memharamkan apa yang tadinya boleh di luar salat. Seperti berbicara. Ketika salat sudah Allahu Akbar, sudah haram. Tidak boleh lagi dia berbicara. Demikian pula yang lain-lainnya, yang di salat tidak boleh dilakukan, di luar boleh dilakukan. Oleh karena itu, takbirnya dikatakan takbiratul ihram. Sama dengan ihram ketika umrah atau ketika haji. Begitu dia sudah bertalbiyah, labaika Allahumma hajjan atau umratan, maka saat itu hurrimat alaih mufattira'a Nah, muharramatul ihram atau mahdzuratul ihram. Ketika dia sudah menyatakan labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan, maka saat itu diharamkan dari mahdzuratul ihram, dari pembatal-pembatal ihram. Tidak lagi boleh pakai minyak wangi, tidak boleh rafat wala fusuq wala jidal ila akhirih. Demikian pula dalam salat, sama-sama disebut ihram karena sama-sama mengharamkan yang tadinya boleh di luar salat menjadi tidak boleh setelah takbir. Kembali. Wa yastatihu al-qira'ah bi fatihatil kitab, dan membuka qira'ah dengan al-Fatihah, dengan kalimat alhamdulillah. Allati awwaluha alhamdulillah, yang awalnya alhamdulillah. Dibaca alhamdulillah atau dibaca alhamdulillah fil hadis. Kalau di luar hadis sudah mafhum. Kalian selalu baca tiap hari. Dalam hadis, qala yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin. Kan ada bi bilhamdillahi rabbil alamin. Naam. Huna di sini ada dua. Bisa dibaca bilhamdillah, bisa dibaca bilhamdulillah. Yang pertama mura'atul lafzihi, wa tsani mura'atul hikayat. Sehingga kita akan katakan dalam i'rabnya alhamdu marfu'un 'alal hikayah. 'Alal hikayah. Maksudnya apa 'alal hikayah? Karena itu nukilan. Enggak boleh dirubah. Aslinya kayak apa? Hikayatnya dari Quran seperti apa? Ya seperti itu. Maka dibaca wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin 'alal hikayah. Kalau engkau i'rabkan dengan kasrah berarti tidak 'alal hikayah, 'alal lafz, kenyataan. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Tidak berkait dengan fikihnya insyaallah. Wa kana idza raka'a ba'da al-qiyam, dan bahwasanya kalau beliau ruku' setelah berdiri, lam yarfa' ra'sahu wa lam yukhfidhu aw yukhfidhu. Kalau beliau ruku' tidak mengangkat kepalanya dan tidak menurunkan kepalanya. Tidak ke atas begitu, tidak ke bawah begitu, tetapi bainahuma. Afhum? Lam yarfa' wa lam yakhafid. Enam. Lam yushkhus wa lam yusawibhu. Tidak ke atas, mendongak, tidak nunduk, tetapi bainahuma, di antara keduanya. Qala, dikatakan selanjutnya, wa innama yaj'aluhu mustawiyan mustaqima, tetapi dijadikannya lurus. Nah, segaris. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku' intasaba waqifan qabla an yasjud, dan ketika beliau bangkit kembali dari ruku' intasaba, tegak berdiri. Intasaba waqifan, tegak berdiri. Qabla an yasjud, sebelum sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, dan bahwasanya ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, tidak sujud kembali, hatta yastawi qa'idan, sampai benar-benar sempurna duduk. Artinya duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu ba'da kulli raka'atain idza jalasa, dan bahwasanya beliau membaca setiap setelah dua rakaat, berarti rakaat kedua dan rakaat keempat, at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Naam. Wa kana idza jalasa iftarasha rijlahu al-yusra wa jalasa 'alayha. Dan ketika duduk, dihamparkan kaki kirinya dan dia duduk di atasnya. Wa nadhaba rijlahu al-yumna, dan ditegakkan kaki kanannya. Wa kana yanha an yajlisa al-musalli fi salatihi kajulusi syaitan, dan beliau melarang untuk duduk seperti duduknya syaitan. Bi an yafrusha qadamaihi 'ala al-ard, di mana dia menghamparkan kedua kakinya di atas tanah. Wa yajlis 'ala aqibaihi, dan duduk di atas bokongnya. Naam. Ayansib qadamaihi, atau menegakkan kedua kakinya. Thumma yada aliyataihi bainahuma ala al-ard, kemudian dia letakkan dua bokongnya di bawah bumi. Kama yanha an yaftarisal musalli dira'aihi, sebagaimana tidak boleh pula seseorang menghamparkan dua lengannya ke tanah seperti sabu', seperti binatang buas. Ini ada dua macam yang disebut dengan uqbatus syaitan. Yang satu disebut al-ik'a, atau kedua-duanya disebut al-ik'a. Yang satu haram, yang satu pernah dilakukan sesekali. Yang pertama, yang tadi gambarkan. Nah, duduknya di bawah. Ini aliyat namanya. Aliyataihi alal ard. Wa yadha' aliyataihi, ada dua aliyah. Naam. Aliyataihi alal ard. Naam, supaya paham. Kenapa kok di tasniyah? Kenapa aliyataihi? Karena memang ada dua. Baik. Yang kedua, dia tegakkan kakinya kedua-duanya. Mana jarinya? Ke depan. Jarinya ke depan sana. Dia duduk di atasnya. Ini ika'a namanya. Kadang-kadang duduk di antara dua sujud seperti ini. Pernah. Tetapi yang lainnya, atau ketika duduk seperti ini untuk yang lainnya, makruh. Tidak disukai. Karena juga dikatakan ika'a syaitan. Adapun yang kedua, yang dikatakan dengan istirash as-sabu', menyerupai binatang buas, tangannya ditempelkan keseluruhannya. Gitu. Pernah lihat bagaimana binatang buas ketika tidur atau ketika berbaring? Apa benar gambarnya? Hemel. Nah, ini nempel semua. Ya kan? Kucing, anjing, kalau duduk begitu. Kalau tiduran itu. Kelihatannya salah. Ini kakinya. Ini tangannya. Sahih? Begitu. Rata-rata binatang buas, anjing, macan, singa, kucing, itu begitu. Tetapi kalian dilarang oleh Nabi SAW, atau kita dilarang oleh Nabi SAW, untuk menempelkan lengannya, tetapi diangkat seperti itu. Nah, tidak seperti sabu'. Wa kama iftataha as-salata bi ta'zimillahi wa takbirihi, sebagaimana dibuka dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka ditutup dengan meminta salam, meminta keselamatan. Lil hadirina, untuk semua yang hadir, meminta pada Allah as-salam untuk semua yang hadir. Minal malaikati wal musallin, apakah malaikat-malaikat ataupun orang-orang yang salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tsumma ala jami' ibadillah salihin, kemudian juga meminta keselamatan untuk seluruh para hamba-hamba yang saleh. al-awwalina wal akhirin, yang pertama maupun yang terakhir. Fa'alal musalli mulahadata hadzal umumi fi du'a'ih, maka hendaklah seorang yang salat memperhatikan keumuman makna dari assalamualaikum warahmatullahi. Bahwa kamu memberi salam bukan hanya kepada musallin, tapi juga kepada para malaikat. Dan juga salam kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga salam kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba yang saleh. Minal malaikati wal insi wal jinni. Semua yang saleh kita doakan dengan salam. Nakafi bihadal qadr insyaAllah. Wa... نواصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى.